Diimput musik takkan tutu, surah-surah duman itu tentu. Labu aku ngasuru, nanti tidak lupa kemalingan. Beri biringku maka jorengan, bagi mening guru surmanku. Tapi ukur duman itu tentu, labu aku ngasuru. Angkat tangannya di atas.